Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Pertama sekali marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga hari ini kita bisa bersama-sama belajar dan mempelajari bahasa Arab sebagaimana ini menjadi mata kuliah yang akan saya ampu insyaallah di pondok media ini. Kemudian salawat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan senantiasa bersalawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk pertemuan pertama kita kali ini di mata kuliah bahasa Arab, kita akan coba memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum kita nanti akan masuk ke materi yang pertama sebagai mukaddimah di pertemuan pertama kali ini. Yang pertama, nama saya adalah Dasa Syawal Syahputra, Magister Sosial. Latar belakang pendidikan saya dari SD, kemudian setelah itu Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah di pondok pesantren, di salah satu pondok pesantren yang ada di Sumatera Utara, boarding school, belajar bahasa Arab dan juga bahasa Inggris. Kemudian setelah tamat dari Madrasah Aliyah, saya melanjutkan pendidikan ke Ma'had Ali As-Sunnah yang sekarang menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah. 3 tahun saya di Ma'had Ali As-Sunnah menimba ilmu di sana, ilmu syar'i, yang seluruh mata kuliahnya disampaikan dengan menggunakan bahasa Arab. Kemudian juga ada native speaker yang kami hadirkan langsung dari Arab Saudi. Kemudian keseharian juga menggunakan bahasa Arab, sehingga ini sangat membantu kami untuk bisa melancarkan komunikasi menggunakan bahasa Arab. Kemudian setelah selesai di Ma'had Ali As-Sunnah, yang ketika itu memang masih belum memiliki izin resmi dari pemerintah. Kalau yang sekarang sekolah tinggi sudah memiliki izin resmi sebagai perguruan tinggi S1. Maka setelah selesai 3 tahun diploma 3, saya melanjutkan untuk mengambil strata 1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Arafah. Tamat S1, kemudian S2 saya melanjutkan ke Universitas Islam Negeri Sumatera Utara mengambil jurusan Komunikasi Islam. Lebih kurang itu latar belakang pendidikan saya. Kemudian sekarang saya sebagai dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah mengampu beberapa mata kuliah. Kemudian selain itu saya juga bekerja di Salam TV sebagai direktur pelaksana untuk mengorganisir segala bentuk operasional yang ada di Salam Televisi Indonesia. Kira-kira itu perkenalan singkat kita untuk pertemuan pertama kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua bisa berbagi ilmu. Antum semua bisa mengambil manfaat dari saya, dan saya juga nanti mudah-mudahan bisa mengambil manfaat dari apa yang antum miliki. Intinya adalah bahwa dalam proses belajar mengajar kita secara online kali ini, kita saling tukar pengalaman, saling tukar informasi. Mudah-mudahan dengan begitu kita bisa saling melengkapi satu sama lainnya. Baik, untuk materi pertama kali ini saya sudah tulis seputar pentingnya belajar bahasa Arab. Ini menjadi penting untuk kita bahas, menjadi penting untuk kita ulas sebagai mukaddimah, sebagai pembukaan materi kita kali ini. Karena memang mempelajari bahasa Arab itu memiliki urgensi yang sangat besar sekali, ya. Kita sangat penting sekali untuk mempelajari bahasa Arab. Pada saat ini bahasa Arab itu sudah menjadi bahasa yang kalau boleh kita katakan bahasa yang dianaktirikan. Apalagi kalau seandainya kita menyandingkan bahasa Arab ini dengan bahasa-bahasa asing lainnya. Kita ambil contoh misalnya bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Mandarin, dan bahasa-bahasa lainnya. Ketika ada orang yang punya keahlian dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Arab, maka ini identik sekarang tidak begitu keren dibandingkan dengan orang yang bisa berkomunikasi misalnya dengan bahasa Inggris atau bahasa Mandarin atau bahasa Perancis. Nah, ini tentu merupakan satu fenomena yang sangat disayangkan sekali dan fenomena yang sangat miris sekali yang harus kita benahi. Dan ini tentu menjadi satu pekerjaan rumah yang cukup besar, khususnya bagi kita para penuntut ilmu yang mengetahui pentingnya mempelajari bahasa Arab. Nah, tentu fenomena ini terjadi bukan serta-merta. Fenomena ini terjadi bukan hanya sekedar terjadi, tapi tentu fenomena ini terjadi karena ada sebab. Fenomena ini terjadi karena mungkin kehilangan rasa kepercayaan diri dari masyarakat kita, khususnya umat Islam, untuk bisa bangga menggunakan bahasa Arab ini sebagai bahasa yang memang memiliki urgensi yang sangat luar biasa sekali. Nah, mungkin di antara sebab kenapa kemudian orang meninggalkan bahasa Arab, atau mungkin banyak orang tua yang tidak mendorong anak-anak mereka untuk mempelajari bahasa Arab, mungkin salah satu alasannya yang akan kita paparkan di materi ini adalah karena ketidaktahuan kita, ketidaktahuan mereka terhadap apa saja keistimewaan yang ada di dalam bahasa Arab tersebut. Kalau boleh kita menganalogikan dengan suatu analogi sederhana, bahwa sesuatu itu akan kita perjuangkan secara maksimal apabila kita tahu keistimewaan dari sesuatu yang kita perjuangkan tersebut. Misalnya, seorang pemuda yang ingin mempersunting seorang wanita sebagai pasangan hidupnya. Nah, ketika ada dua orang wanita yang sudah dikenal, kemudian satu sudah diketahui apa saja keistimewaan yang ada di dalam wanita tersebut, dan yang satu lagi kita belum ketahui keistimewaannya, atau mungkin bahkan kita tidak mendapatkan ada keistimewaan di wanita tersebut, maka kita akan berupaya semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan wanita yang sudah kita tahu apa saja keistimewaan dari wanita tersebut. Nah, dengan segala cara yang kita upayakan, pasti kita akan terus berusaha untuk bisa mendapatkan wanita tersebut untuk bisa kita jadikan sebagai pasangan hidup. Nah, kira-kira inilah analogi sederhana yang bisa kita paparkan di materi kali ini, betapa bahwa bahasa Arab itu ditinggalkan karena salah satu sebabnya banyak orang hari ini tidak lagi mengetahui apa saja keistimewaan yang terdapat di dalam bahasa Arab tersebut. Padahal kalau seandainya kita rinci satu demi satu keistimewaan yang terdapat di dalam bahasa Arab, maka ini akan sangat banyak sekali keistimewaan-keistimewaan yang bisa kita eksplor, keistimewaan-keistimewaan yang bisa kita dapatkan. Tapi dalam materi kali ini kita akan menyebutkan 4 saja di antara keistimewaan dari bahasa Arab tersebut. Maaf, ada 3 ya, 3 saja keistimewaan dari bahasa Arab tersebut. Walaupun ada banyak sebenarnya keistimewaan-keistimewaan yang lain, tapi mudah-mudahan yang 3 ini bisa mewakili di antara beberapa keistimewaan tersebut untuk bisa memotivasi kita agar kita mau mempelajari bahasa Arab dan menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa kita sehari-hari. Keistimewaan yang pertama adalah bahwa bahasa Arab itu adalah bagian dari Islam. Kita tahu bahwa Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW semuanya menggunakan bahasa Arab. Bagaimana kita akan bisa memahami agama ini, yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, akan tetapi kita tidak bisa menggunakan bahasa Arab atau tidak mengerti bahasa Arab itu sendiri. Nah, tentu ini menjadi satu keistimewaan bahasa Arab itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa Arab ini sebagai bahasa Al-Qur'an dan bahasa yang digunakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam setiap perkataan beliau. Sehingga kita dapati bahwa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak kitab hadis semuanya menggunakan bahasa Arab. Tidak ada yang menggunakan selain bahasa Arab. Kemudian selain itu juga Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan bahasa Arab ini sebagai bahasa yang kita gunakan dalam ibadah-ibadah kita seperti salat, kemudian zikir, haji dan ibadah-ibadah lainnya. Ketika salat misalnya kita tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa lain selain bahasa Arab. Kita harus menggunakan semuanya dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, ini tentu menjadi satu keistimewaan yang pertama di bahasa Arab tersebut. Kemudian yang kedua, bahwa bahasa Arab itu adalah merupakan bahasa generasi terbaik. Ya, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in semuanya menggunakan bahasa Arab untuk keseharian mereka, dan bahkan kita dapati dalam kitab-kitab mereka juga menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa yang mereka gunakan untuk menuangkan apa yang menjadi hal yang ingin mereka ajarkan. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga adalah bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa yang sempurna dan bahasa yang universal. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 195, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dia dibawah turun oleh Jibril ke dalam hatimu Nabi Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Nah, sekiranya ini adalah beberapa keistimewaan dari bahasa Arab itu sendiri, ya, di antara banyak sekali keistimewaan-keistimewaan yang lain yang terdapat di dalam bahasa Arab. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi kita, mudah-mudahan ini bisa menjadi langkah awal kita untuk bisa mencintai bahasa Arab, mempelajari bahasa Arab, kemudian mengajarkan bahasa Arab kepada seluruh umat yang ada di dunia ini. Demikian materi pertama kita untuk pertemuan kali ini. Insya Allah nanti ke depan kita akan melanjutkan dengan materi-materi yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa terus mengajarkan bahasa Arab ini kepada siapapun yang ada di seluruh dunia ini. Demikian, subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.